sebesar apapun kapal di lautan bebas, sekuat apapun menembus ombak yang mengganas, mengarungi lautan luas, pulau demi pulau bisa dicapainya, membuat ketenangan tersendiri di badai yang besar. Karena besarnya kapal memberikan ketenangan yang luar biasa. Namun kapal besar dengan penumpang ribuan ternyata hanya kemudi kecil yang mengendalikannya. Kemana ia pergi? Hanya seorang nahkoda yang mengarahkannya. Betapa besarnya kapal itu, ribuan jumlah orang di dalamnya. Kecil kemudinya, terasa ringan mengaturnya. Ah, bukankah itu kekuatan luar biasa? Kemudi kecil untuk kapal besar, ribuan orang dibawa mencapai apa yang mereka inginkan. Bagaimana dengan kehidupan? Ternyata manusia yang jauh lebih besar dari kapal dalam keinginannya, manusia yang jauh lebih hebat dari kapal, baik untuk kebaikan maupun sebaliknya untuk kejahatannya, manusia yang tak terbatas, manusia yang punya sejuta cara sekaligus sejuta keinginan yang tak pernah bisa mengendalikan manusia. Hatinya, kalau saja hatinya terpakai tepat arah, sehingga bisa untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang ada, maka manusia akan menjadi makhluk indah yang sangat bersahabat. Manusia akan menjadi kekuatan dahsyat yang sangat terkendali. Kendalikan dirimu dari pusat hatimu, maka bahagialah hari-harimu, karena hidup akan indah. Ingat, engkau luar biasa, kekuatan yang tak terbilang. Tapi awas, itu berbahaya kalau tak bisa dikendalikan. Selamat menemukan kemudi diri di dalam hati. Selamat mengendalikan diri dalam kesukaan. Semoga Anda akan berkata, hidup ini memang indah. Nikmatilah dalam pengendalian diri. Bersama saya, Bigman Sirait.